Bapak dan Ibu sekalian, ada perbedaan antara takdir dengan qadar. Itu berbeda. Dan terkait iman itu, yang dibicarakan bukan takdir, tapi qadar. Qadar. Bahkan nanti ada tambahan qadha. Saya bahas qadar dengan takdir dulu ya. Apa perbedaan kedua ya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian Quran surah Al-A'la, hafal itu. Subbihis marabbikal a'la. Ayat ketiga. Kemudian hadisnya. Oh, yang tipis atau yang tebal? Oh, tipis. Ada terjemahan atau tidak? Damai. Cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, cuma 42 hadis. Al-Arba'in hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri, sebelah atas. Hadis Al-Arba'in hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, saat manusia diciptakan, baik, dimulai dalam rahim ibundanya, maka Allah firmankan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat kami mengambil dari sebagian keturunan Adam berproses dalam perut ibundanya, kemudian setelah itu kami ambil perjanjian dengannya. Ada komitmen untuk bersyahadat. Alastu bi rabbikum? Apakah kamu siap bersaksi bersyahadat menetapkan saya sebagai Rabbu? Dia menjawab, mereka menjawab, bala syahidna. Baik, kami bersyahadat. Kapan ini terjadi? Ya, diskusi ini atau komitmen ini kapan terjadi? Kemudian dirinci di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita tuliskan. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث رواية عبد الله بن مسعود سبق الله رضي الله عنه قال اليوم يبيكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda sedangkan beliau punya sifat as-sadiq dan masduq. Kalau as-sadiq itu artinya selalu benar dalam sifat dan sikap. Kalau masduq itu dibenarkan oleh orang lain. Di Rasulullah itu punya sifat bukan cuma benar tapi orang lain pun membenarkan. Ini yang tidak mudah. Jangankan kawannya, lawannya mengakui. Ini yang sulit. Anda boleh dianggap benar oleh teman, tapi lawan belum tentu. Ya, ini Rasulullah punya sifat itu. Tapi dalam ilmu hadis, ini yang mau saya tekankan. Kalau Anda mendapatkan kalimat as-sadiq wal masduq, itu artinya informasi yang disampaikan akan berisi perkara gaib. Yang misteri. Yang barangkali sebagian orang bisa meragukan. Sudah siap? Isinya perkara gaib, misteri. Karena itu dibuka dengan kalimat as-sadiq wal masduq. Kalau dengan bahasa bebasnya, Anda mesti yakin dengan keterangan Nabi ini sekalipun belum memahaminya. Karena Nabi itu punya sifat, jangankan dibenarkan kawannya, lawannya pun mengakui. Belajar? Baik. Mari kita bacakan. Qala, beliau menyampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, akan melalui proses dalam rahim ibundanya. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa bertemu dengan ovum. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang menempel di dinding rahim. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua 'alaqah. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. 40 hari ketiga itu jadi mudghah, sudah berbentuk keratan daging. Ya, yang mulai tampak. Baik, sudah? Saya teruskan sebentar. Ah, jadi 40 hari pertama apa? Nutfah. 40 hari kedua? Alaqah. Halo, kenapa wajahnya begini? 40 hari ketiga? Baik, mudghah. Baik, 40 hari ketiga. Berarti usianya berapa? 120. Berapa bulan? 4 bulan. Nah, sekarang dalam usia 4 bulan ini, thumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutus malaikat. Ya, jadi dalam usia 4 bulan dalam kandungan ibundanya itu Allah sudah menugaskan malaikat untuk diutus, ya. Apa tugasnya? Yunfakhu ilaihi ruh. Maka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai meniupkan ruh dalam kandungan itu. Jadi kalau usia sudah 4 bulan itu ruh sudah muncul. Sudah ada, ya. Sudah masuk. Jelas di sini? Di hati-hati kalau kandungan sudah 4 bulan, maka perilaku kedua orang tua itu mesti menjaga diri dengan baik. Karena tidak hanya terkait dengan diri pribadi orang tuanya, itu ke anak itu juga berpengaruh. Kami sudah diskusi dengan para dokter-dokter, ya, yang SPOG itu, ahli kebidanan dan sebagainya, ya, itu Masya Allah, ahli kandungan, ya, ahli kandungan, itu disampaikan, ternyata pengaruh orang tua, kalau sudah janin 4 bulan ke atas, itu pengaruh perilaku orang tua berdampak pada janin. Jadi kalau orang tua berperilaku baik, maka ke janin pun akan baik. Tapi kalau berperilaku buruk, maka itu pun berdampak pada pengaruh janinnya. Jadi pernah dicek dan diuji cobakan. Dan hebatnya, kalau sering membacakan Al-Quran, diperdengarkan, itu dampak kebaikannya luar biasa. Pernah di Malaysia ada yang dibacakan Al-Quran, tiba-tiba itu pergerakannya direkam, 4 dimensi, itu sujud. Sujud gitu, berubah posisinya. Dan cenderung lebih tenang. Ya, cenderung lebih tenang. Baik. Yang paling menarik, setelah itu wa yu'maru bi katsbi arba'in, diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. Apa itu? Ini kaitan dengan kita. 1. Bi katsbi rizqi. Ditetapkan rizqinya. Rizqi. Apa itu rizqi? Halo? Ah, enggak usah ngarang ya, nanti kita jelaskan. Baik. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia, ya, sekarang tidak. 2. Wa ajali, ajalnya. Ajalnya. 3. Wa amali, perbuatannya. Perbuatannya, perilakunya. 4. As-sa'idun huwa am syaqiyun, bahagia atau sengsaranya. Bahagia atau sengsaranya. Sudah? Tayyib. Sekarang saya jabarkan dulu ini. Dua pertama, masih ingat dua pertama tadi apa? Satu apa? Rizki, kedua? Ajal. Ini yang disebut dengan qadar. Tolong kasih tanda, ini qadar namanya. Qadar. Dua terakhir, perbuatan, satu lagi apa? Bahagia atau sengsara, kan? Bahagia atau sengsara, itu yang disebut dengan takdir. Takdir. Maka ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita terlahir. Ya, jadi ada qadar, ada takdir. Diungkapkan keduanya dengan kalimat kata kerja qaddara. Ya, di surah Al-A'la tadi ayat yang ketiga. Subbihis rabbika a'la allazi khalaqa fasawwa, sudah sempurna kemudian dalam janinnya itu, dalam rahim ibundanya, wallazi qaddara fahada, qaddar, menetapkan qadar dan takdir. Jelas di sini? Baik, apa itu qadar, apa itu takdir? Kita mulai di inti bahasanya. Qadar adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah pada setiap hamba. Pada setiap hamba. Yang dikukuhkan sejak dalam masa kandungan, sejak dalam masa kandungan, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu qadar. Jadi Anda walaupun terus berdoa, ya, untuk merubah qadar, itu tidak akan mungkin berubah. Walaupun sampai menangis darah, minta bantuan sana sini, tidak bisa berubah qadar. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dikukuhkan. Ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk.

itu kadang dalam beberapa hal lebih menentukan daripada nikmat yang dikumpulkan. Anda cari harta sampai kaya gitu kan, masya Allah, tapi juga tidak mendapatkan ketenangan nikmat yang kedua, itu tidak tenteram hidup ini. Silakan pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Tidak mudah ya. Itulah nikmat. Nah, rizki ini itu pun oleh Allah masuk pada bagian qadar. Ditempatkan qadar, bukan takdir. Jelas ya? Diatur oleh Allah, qadarnya sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Ini poin yang harus Anda tangkap. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita, bukan sesuai keinginan kita. Ingat betul ini. Jadi, ajal disandingkan dengan rizki teori. Jadi, rizki ini diberikan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang dengan bekal ini hidup kita bisa lebih bermanfaat jadi ibadah. Jadi si fulan dengan yang lainnya itu bisa beda-beda. Karena menurut Allah si fulan cukup bekalnya misalnya, maaf, ini 100 juta aja. Karena dengan 100 juta ini potensi ibadahnya bisa maksimal. Kalau diberikan lebih, oh ini bisa lewat nih. Bisa kelebihan, ada bisa sombong, bisa macam-macam dan sebagainya. Ya, si fulan misalnya 100 miliar, masya Allah, rizkinya. Ingat ya, karena teori rizki bersanding dengan ajal, ini artinya rizki kalau sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti kehidupan kita. Jadi, tidak ada manusia yang akan wafat sebelum rizkinya tercukupi. Lihat di sini. Di sepanjang Anda masih hidup, rizkinya pasti ada. Cuma dirahasiakan oleh Allah, satu supaya semangat untuk mencarinya, yang kedua supaya cukup itu digunakan sebagai bekal ibadah. Nah, saya turunkan beberapa pembahasannya. Lihat cabang pembahasannya. Cabangnya lihat, satu, sama sifatnya rahasia. Dirahasiakan. Dampaknya, supaya memberikan motivasi kepada kita untuk semangat mencarinya. Coba kalau ditampilkan. Rizki Pak Surya 1 miliar. Maaf saya yang kena Pak Surya ini ya, pas di depan matanya. Mohon izin, contoh selanjutnya, Pak Eko lah ya. Baik. Rizki Pak Surya 1 miliar. Hari ini sudah diambil 999.999.000 rupiah. Tinggal berapa? 1.000. Baik. Kalau dikasih tahu rizkinya segitu, tinggal 1.000. Dan tahu kalau rizki diberikan meninggal, gak enak juga. Baik, kasih makan. Saya nanti aja lah. Karena tahu kalau diambil sebagian suap, meninggal. 1.000 lagi kan? Kasih minum, nanti aja. Begitu sudah nunggu, lemas, tuh kan? Masya Allah, udah lemas. Kasih minum, gak sadar. Begitu minum berapa sedot, 1.000, meninggal. Selesai. Jadi ini ditempatkan oleh Allah menjadi rahasia gaib supaya kita semangat mencari. Yang kedua, ini poin penting. Semua makhluk yang hidup, ternyata oleh Allah, itu sudah ditentukan rizkinya, kadar ditentukan sesuai kebutuhan ibadahnya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak mendapatkan rizki. Saya tanya sebentar. Harta yang dicarilah, kalau rizkinya banyak, masya Allah, disebut apa? Orang kaya. Baik. Apa lawan kaya? Rizki itu. Baik. Apa lawan tertawa? Menangis. Apa lawannya hidup? Mati. Baik ya, tadi saya sudah tanyakan, cek lagi, apa lawan hidup? Mati. Lawan tertawa? Menangis. Lawannya kaya? Miskin. Baik. Quran surah 53, kita cek jawaban Qurannya betul atau tidak. Quran surah 53 ayat 43, ayat 43, ayat 44 dan ayat 48. Ayat 43, ayat 44, ayat 48. Yuk kita cek. Satu, wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Anda benar. Oke. Okay. Tadi Anda benar. Hidup, lawannya mati. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seorang bisa tertawa dan bisa menangis. Tawa, masya Allah. Lawannya nangis. Benar. Tapi ayat 48 yang tadi dijawab, wanahu wa aghna wa aqna, dialah Allah yang menjadikan seseorang kaya, lawannya apa? Bukan miskin ternyata, tapi cukup. Masya Allah, cukup. Jadi ketika Allah menciptakan kita diberikan rizki, tidak ada yang miskin pak. Kita diciptakan untuk, bukan untuk menjadi orang miskin. Cukup paling minimal itu, cukup digunakan untuk bekal kehidupan kita. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup, walaupun tabungan sudah banyak, ya mobil sudah luar biasa, rumah sudah luas, karena enggak pernah merasa cukup, jadi miskin terus. Di Allah itu tidak pernah menciptakan kita untuk jadi miskin. Kalau enggak kaya, cukup. Saat seseorang pun merasa miskin dan jadi miskin, Allah turunkan bekal lain untuk menjadi cukup, dikasih zakat. Quran surah 9 ayat ke-60 itu. Innama shadaqatul fuqara wal masakin. Ayo keluar dari kemiskinan, saya berikan modal zakat. Belum cukup juga dengan zakat, berikan infak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kurang juga, berikan sedekah. Ayo kumpulkan lebih banyak lagi. Zakat diberikan, infak diberikan, sedekah sudah diberikan untuk keluar dari kemiskinan. Anda diberikan zakat, belum bisa muncul juga. Diberikan infak, belum keluar juga. Diberikan sedekah, masih miskin juga. Anda perlu diberi apa lagi supaya enggak miskin? Yang jadi masalah bukan hartanya, nafsunya, itu persoalannya. Jelas ya? Di Singapura tuh bagus tuh pengelolaan zakatnya itu. Jadi memberikan kaya bukan ikannya, melatih ya, bukan menjadikan tetap dalam koridornya. Ini jadi persoalan begitu menemukan orang miskin, lihat apa kemampuannya, bakatnya apa, berapa potensi zakat kita. Coba lihat, berikan bimbingan, pendampingan, target setahun, dampingi, tahun depan Anda berzakat ya, berhasil. Nah, ini ada sebagian orang menjadikan kemiskinan sebagai profesi. Ini jadi masalah. Terutama saat Ramadan gitu kan. Di drop jam 4 subuh, pakai gerobak, jalan kan dikenal manusia gerobak. Kalau bawa tong itu jadi manusia tong gitu kan. Nah, itu jadi masalah tuh. Ya, jalan. Ambil lagi. Ini jadi masalah. Ya, jelas di sini. Ini pilihan cuma dua. Kalau tidak cukup, berarti kaya. Ayo antum pilih yang mana? Cukup atau kaya? Halo? Kan? Ada yang pilih yang ketiga, cukup kaya, Ustaz. Ayo. Ini poinnya ini. Poinnya cuma ini. Nah, tapi yang paling penting yang harus kita camkan dari sekarang, poinnya untuk mendapatkan cukup atau kaya itu, karena sifatnya dirahasiakan, berasalnya dengan ikhtiar. Tadi sama. Kalau urusan ya anjal ikhtiarnya berbuat kebaikan, kalau urusan rezeki yang mencari. Jadi sekalipun Allah telah tetapkan rezekinya, tetap ada unsur ikhtiar di situ. Ya. Quran surah ke 51 ayat 22, posisi paling kanan di tengah agak sedikit ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit telah kami tetapkan rezeki kalian. Sudah kami tetapkan, jangan takut ya. Sudah ada setiap kita, awas tolong paham betul ini ya. Setiap kita kata Allah, rezekinya sudah saya tetapkan, si bulan sekian, sebulan sekian, saya sekian, Mas Eko sekian, bulan sekian, sudah ada. Oke, jelas? Karena rezeki kita masing-masing sudah dapat, maka jangan pernah usil mengambil rezeki orang lain. Gak ada kerjaan. Jadi kalau kita sudah punya bagian, jangan ambil punya orang. Karena hukum mengambil itu satu saat akan dikembalikan. Ya, hukum perannya ya. Seseorang A mengambil punya B, maka yang punya B ini satu saat akan dikembalikan kepada A. Ya. Jadi, aduh, luar biasa, buang-buang energi ngambil ke sini, cuma dipegang-pegang, merasa senang, beberapa saat kemudian diambil lagi. Dan yang paling celaka ketika rezeki itu berkembang nanti. Rezeki jelek dipakai korupsi misalnya, dipakai beli ini, beli itu, beli berkembang dia, digunakan ini, begitu kena KPK, TPPU, tindak pidana pencucian uang, kena semua merambat. Saking sayangnya Allah, cari yang haramnya sampai ketemu, keluarkan dari tubuh ini, masukkan di isolasi supaya tidak gabung dengan lingkungannya dulu. Maka di isolasi dia pesantren kan, di suka miskin misalnya, diberikan pendidikan-pendidikan, didekatkan dengan kebaikan-kebaikan. Anda kalau sudah di isolasi begitu, diberikan kebaikan-kebaikan, belum sadar juga, perlu diapain lagi? Saking sayangnya Allah, yang haram sudah dikeluarkan, ditempatkan di sini, kan? Itu poin. Nah, jadi setiap kita sudah punya rezeki yang ditetapkan oleh Allah, wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Ya, kalimat ini tidak cukup sampai sini. Ya, tadi rezekinya ada di mana? Ditetapkan di mana? Fis sama, sama itu di mana? Langit, masya Allah. Kita ada di mana sekarang? Bukan tanah kusir. Ya, tanah kusir. Bumi kan luas. Ya, An-Nur bagian dari apa? Bumi, gitu kan? Baik, tinggal di bumi. Sekarang dia, ya Allah, rezekinya di langit, saya di bumi. Bagaimana bisa mendapatkan itu? Maka kemudian Quran turun, Allah turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Rezeki yang di langit ini kami turunkan ke bumi. Dihadirkan. Insyaallah. dan tumbuh-tumbuhan, makanan, macam-macam dan sebagainya. Indonesia itu lebih luar biasa. Eropa yang mengaku maju dan sebagainya, itu cuma kebagian bunganya aja. Makanya musimnya musim kembang. Musim semi saat tumbuhan mulai berbunga, kan? Bunga ini, bunga itu. Kita kurang apa lagi? Kita itu musim buah. Musim durian, musim jeruk, musim nangka. Saya belum pernah dengar ada orang, sekarang Pak, musim kembang durian, musim kembang nangka, gak ada, pasti buah. Banyak rezeki di kita. Turun, ciptakan. Ngambil emas, dari emas ditukar jadi macam-macam, jadi bangunan dan sebagainya. Yang jadi masalah, sekali lagi, rezeki oleh Allah diturunkan ke bumi. Kita tinggal di mana? Bukan, kan sekarang di Tanah Kusir. Dianur. Kan? Ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta. Bumi itu kan cukup luas. Anda tinggal di Tanah Kusir, rezekinya berada misalnya di Kalibata. Maka Anda mesti bergerak, kan? Anda jemput ke Kalibata tuh. Maka diturunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah itu. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silakan dapatkan untuk makan kalian tuh. Untuk kehidupan. Makan di sini sinek tok pas prototo disebutkan sebagian, dimaksudkan keseluruhan. Pak, kemana? Mencari sesuap nasi, padahal bukan sesuap kan? Banyak itu sinek tok pas prototo. Drip through the ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian, diinginkan semuanya. Maka silakan bergerak, berangkat. Tapi caranya halal dan thayyib. Cari dengan cara yang legal, dapatkan yang terbaik. Baik, ya Allah, saya sholat, dia enggak. Saya puasa, dia enggak. Masa cara mencari rezekinya sama? Baik, untuk orang beriman, saya pisahkan, kata Allah. Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri, di pertengahan. Agak ke atas sedikit. Ya ayyuhan ladzina amanu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Cara mencari rezeki bagi orang beriman, bukan cara standar. Kata Allah, kulu bil thayyibati ma razaqnakum. Bandingkan dengan ayat 168. Kata Allah, cari ya yang terbaik yang saya sudah sediakan untuk kalian. Saya sudah siapkan, sediakan untuk kalian. Kalimat halalnya dibuang di situ. Ketika orang umum mencari halalan thayyibah, tapi orang beriman halalnya dibuang. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Kata para ulama tafsir, ketika halal dibuang ini diawali dengan kata iman untuk memberikan kesan bahwa orang beriman itu otomatis imannya akan menuntun dia pada yang halal. Karena itu, maaf, tidak disebutkan lagi halalnya karena otomatis. Jadi orang beriman itu gak akan pernah mikir yang haram. Kalau ada orang kerja mikirkan yang haram, berarti ada yang salah dengan imannya. Nah kalau Anda sudah bisa seperti itu, kerja aja dengan iman apa yang Allah ridai, sesuai aturan Allah, maka kata Allah, ma razaqnakum, saya jamin bukan dia yang capek bekerja, saya yang akan dekatkan rezeki. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rezeki dengan mudah, cari dengan iman. Yang terakhir, itu masih nyari, ada yang terakhir. Sebelum mencari, Allah sudah dekatkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Ditambah takwa. Dan saya berhenti di sini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa. Tadi rezeki dari mana? Di atas. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Sekarang perhatikan. Kalau semua penduduk di satu tempat, Tanah Kusir semuanya, amanu iman plus taqwa wattaqau. Cari rezeki tapi jangan tinggalkan sholat berjamaah, tahajud juga, baca Quran juga. Kata Allah, kami jamin, kami buka semua pintu langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatin minas samaa wal ard. Kalau sudah pintu langit di bumi, pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, masya Allah, rezeki itu akan mudah datang, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Tiba-tiba datang aja, duh, nggak nyangka ya. Jangan disangka kata rezekinya pun datang dari sisi yang tidak Anda sangka-sangka. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, saya cukupkan dulu sampai sini untuk kalimat terakhir, beriman kepada qadar. Ya, jadi kalau saya persingkat, artinya kita mesti meyakini dengan segala yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh. Kalau sudah Allah tetapkan, baik yang kita pandang khairihi baik ataupun kita rasakan belum baik, semuanya pasti baik. Saya ulang ya. Ini kalimat terakhirnya, closing-nya. Maksud beriman pada qadar itu adalah meyakini segala ketentuan Allah. Pada yang kita rasakan baik ataupun pada yang kita duga belum baik. Ya, yakin aja dulu, jalani. Jangan mengeluh. Saya ulang, jangan mengeluh. Yakini, jalani. Kadang-kadang yang kita pandang belum baik itu justru menurut Allah ada kebaikan besar di depan yang saya siapkan. Cuman kamu belum tahu di sini. Jadi menyikapi kadar Allah itu dalam kehidupan, tolong jangan mengeluh dalam rezeki. Kalau belum dapat, ikhtiar aja. Boleh jadi yang kita pandang belum baik, ini saya siapkan yang terbaik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Posisi paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum. diwajibkan bagi anda semua memerangi. Dulu konteksnya jihad dengan fisik. Kalau tidak ada peperangan fisik, maka berjuang melawan hawa nafsu. Okay. Walaupun itu tidak mudah, bahwa qurhul lakum. Maaf ya, kadang anda bekerja, sudah sholat, sudah puasa, macam-macam, tiba-tiba lamar kesini, ditolak juga. Lamar kesini, belum diterima juga. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi yang tidak anda sukai, di situ kata Allah, saya siapkan yang terbaik untuk anda. Wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kamu berharap yang ini sekarang, kata Allah, di balik ini kamu enggak tahu. Ada sesuatu yang besar terjadi, berbahaya untuk kamu. Apa logikanya ya Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Saya tahu masa depan, kamu tidak, kata Allah. Masa depan, kita mikirnya pengen keterima aja. Tapi Allah lebih panjang pengetahuannya. Di depan perusahaan ini akan bangkrut, akan terjadi begini, begini, begini, begini. Kamu jangan yang ini gak baik. Bagi kamu gak baik, saya siapkan yang lain. Saya dulu, guru pertama saya dari Madinah. Guru-guru saya. Sebelum saya kuliah di kampus, saya mendapatkan, saya sudah belajar kurikulum Madinah. Sebelum saya kuliah, ya, kami kenal syekh-syekh kami di sana. Dan kami kunjungi juga, insya Allah, tempatnya. Itu begitu sudah selesai tingkat aliyahnya, saya ingin melanjutkan ke Madinah. Itu kadarullah ya, masya Allah. Itu diberikan tanda tangan oleh tokoh di Indonesia yang kalau di Timur Tengah tanda tangan diberikan sudah tidak perlu dipertanyakan prasyaratnya, sudah selesai diterima. Tapi kita menginginkan sesuatu, Allah punya keinginan yang lain. Kamu jangan ke situ. Ya, masya Allah. Harap-harap ke Madinah munculnya keciputan. Tengok di sekolah yang kurikulumnya kerjasama dengan Kairo Al-Azhar di Rasab Islamia. Jadi saya belajar kurikulum Madinah dan belajar kurikulum Al-Azhar, belajar di situ. Ya. Yang terjadi kemudian begitu mau berangkat, begitu didaftarkan, bom Bali terjadi. Dan di situ kuota ke Timur Tengah ditutup untuk sementara waktu. Madinah tidak ada penerimaan, Mekah tidak ada penerimaan, macam-macam, nggak ada penerimaan. Karena saya waktu menyampaikan itu cuma dua, kalau nggak Mekah Madinah, Jamiah Islamia atau Ummul Qura. Itu semua ditutup termasuk negara-negara lain. Ya, harap-harap ke Madinah diarahkan ke Ciputat. 2 tahun di Ciputat belajar dari materi-materi ya orang-orang Mesir dari Al-Azhar ya, termasuk yang di Indonesia dari MUI. Apa yang terjadi? Tiba-tiba panggilan datang. Panggilannya enggak pernah saya lamarkan, enggak pernah saya mintakan, itu tiba-tiba dipanggil saya ke Tripoli, ke Libya. Apa yang terjadi? Ternyata di Libya itu ketika datang diberikan bekal yang lain yang tidak pernah ditemukan di universitas lain. Ada beberapa hal yang gak bisa didapatkan curi di situ. Dimulai dari Libya. Saya senang tafsir loh, tafsir Al-Quran. Tafsir itu harus menguasai bahasa Arab dulu dengan segala ilmunya. Itu Libya terbaik untuk bahasa itu. Masuk saya ke Libya. Ketika libur 1 tahun, saya datang pas mau ujian. Jadi S1 saya itu cuma 3 bulan itu. Satu saya dapat pada waktu itu 3 bulan. Maaf, tahun pertama 3 bulan. S1-nya 2 tahun setengah. Ya. Jadi setelah itu tahun pertama 3 bulan pada tanggal 25 Juli. Ya, pada saat itu saya berangkat 2006 ke Kairo, ke Al-Azhar, dapat undangan. Anda tahu apa yang terjadi? Langsung belajar pada Syekh Al-Azhar tafsir, grand Syekh pada saat itu, Syekh Tantawi Johar, belajar di situ. Dan saya bukan orang Azhar, tapi masya Allah itu tidak ada orang asing yang bisa masuk ke komplek Al-Azhar. Madinah itu bof, ya, tidak ada ketahuan pak. Intel-intelnya kuat sekali. Ada yang main-main pakai ini kunci begini, ketahuan. Yang unik, yang mengantar saya tidak boleh masuk, saya sendiri masuk. Belajar itu di masjidnya, belajar syekhnya. Sampai ke Iskandaria saya ikut ke Alexandria, belajar juga. Sampai pulang dikasih hadiah kitabnya, langsung belajar tafsir dengan beliau. Itu ulama tafsir yang masih hidup pada saat itu. Begitu kembali ke Tripoli lagi, apa yang terjadi? Tahun berikutnya diantar lagi. Sampai ternyata saya disampaikan ke Mekah, ke Madinah. Ternyata masya Allah sampai ke Tunis, sampai ke beberapa yang lainnya. Yang paling menarik, kita menginginkan yang ini, kata Allah, bukan, kamu bukan butuh yang itu. Kamu akan dimulai di sini, di sini, di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tahu Libya, saya tahu Mesir, saya tahu Madinah, saya tahu Ummul Qura sampai saya kunjungi masjidnya, kurikulumnya dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Hari ini yang terjadi. Jadi semua nikmat Allah kalau diikuti ada rahasia besar yang kita bisa dapatkan itu. Jadi kalau anda satu kali mengalami satu kehidupan, tugas kita cuma ikhtiar, bukan menentukan hasil. Belum tentu ketika anda raya anda bisa hidup. Jalani aja dulu, nikmati, jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Coba lihat orang-orang Ciamis tuh, begitu mau berangkat ke Jakarta, masya Allah, bis semua nggak ada yang mau. Naik pesawat nggak bisa karena nggak ada landasan pacunya, gitu kan? Masya Allah, apa yang terjadi? Ah, tugas kami cuma ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jalan kaki aja. Begitu ikhtiar dikerjakan, semua menjemput. Bisnya mau datang, ini mau datang, itu mau datang, semua berjejer. 40 truk lebih makanan disajikan, semua datang gitu. Tugas kita, masalah rezeki jangan mengeluh. Burung aja cuma keluar pagi, pulang sore, rezekinya cukup. Masa anda keluar gelap, pulang gelap, gak cukup-cukup? Ini Apa yang salah di situ? Cicak aja dapat rezekinya. Apa cicak aktivitasnya? Cara bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding. Cicak, masya Allah. Makanannya apa? Nyamuk bergeraknya bagaimana? Di mana keadilan Allah? Yang mau makan gak bisa terbang, nyamuknya bisa terbang. Kalau nyamuk ditakdirkan punya akal dan jenius, jadi permainan itu. Cicak, ini jauh cicaknya gak bisa terbang. Tapi lihat, hukum Allah menjadikan itu adil. Kita cuma diberikan lirik-lirik syair oleh orang tua kita dulu itu. Cicak-cicak di ini, diam-diam. Cuma diam-diam merayapnya, diam-diam aja. Ya, tugas cicak oleh Allah cuma ditugaskan merayap. Merayap aja kamu. Dan dia merayap dengan diam-diam. Diam-diam aja merayap, tiba-tiba datang seekor nyamuknya datang. Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicaknya gak merayap, gak akan datang nyamuk itu. Ya kata Allah, kamu cuma merayap, dia merayap, diam-diam nyamuknya datang. Cicak aja yang diam-diam merayap, rezekinya datang. Anda yang kerja luar biasa, masa gak datang? Pasti datang. Setelah itu, datang seekor nyamuk, lu? Ah, silakan. Ya. Jadi, semuanya aja gitu ya. Jelas ya? Sudah ya? Cukup dulu ya. Baik, kita cukupkan dulu. Jadi, poinnya itulah, jangan mengeluh. Kadar sudah diatur. Kita berlomba dengan kiamat atau minimal kematian kita, ikuti aturan Allah, nikmati setiap ketentuannya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada yang ditakdirkan maka usahakan dan mintakan hidayah Allah supaya benar pilihan kita.